Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa sallam ila nabiyyina amma ba'd. Kita lanjutkan apa yang sudah kita kerjakan pada pertemuan yang lalu tentang Nuzulu Isa, turunnya Nabi Isa alaihi salam. Kita juga sudah menyebutkan ciri-cirinya bahwa Nabi Isa itu tegak badannya, tidak tinggi, tidak pendek, kulitnya sawo matang dan bersih, dan agak kemerah-merahan pada pipinya. Rambutnya sampai di mana rambutnya? Sebahu. Rambutnya sebahu dan juga terurai, rapi dan sisir, badannya berisi. Artinya perawakannya itu yang bagus. Sekarang kita lanjutkan dengan apa amalnya Nabi Isa? Artinya ketika dia turun di akhir zaman, karena memang beliau belum meninggal ya, belum mati. Ada pun ayat ini mutawafika, apa maknanya itu ayat? Ini mutawafika wa murhiuka ilayya. Qala Allah ya Isa, ini mutawafika wa murhiuka ilayya. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai Isa, inni mutawaffika, saya wafatkan kamu. Apa maknanya tawaffa di sini? Ya, mutawaffika. Ya, dia seperti di bermana ditidurkan. Artinya belum wafat yang sesungguhnya. Kenapa? Karena kata tawaffa, ya tawaffa dalam bahasa Arab itu bisa bermakna al-maut, ya bisa juga bermakna an-naum, bisa bermakna sudah wafat, sudah meninggal, dan juga bisa bermakna tidur. Kita sudah sebutkan ayatnya. Allah ya tawaffal anfus hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah Subhanahu wa taala mewafatkan jiwa-jiwa ketika sudah dia mengalami kematian, dan juga yang belum mengalami kematian ketika dia tidur. Jadi yang benar, Nabi Isa itu yang belum wafat, dan Allah Subhanahu wa taala mengangkatnya di sisi. Ya, apa amalnya Nabi Isa ketika dia turun? Jadi antara amalnya Nabi Isa disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, والذي نفسي بيدي لا يوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيبصر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبلها أحد وحتى تكون السجدة khairan lahu minat dunia wa mafiha. Rasulullah SAW mengatakan, walladzina fi yadi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. La yushkanna ayyan zila fiikum ibnu Maryam. Hampir saja Nabi Isa itu, Isa ibnu Maryam, itu turun di tengah-tengah kalian. Hakaman adlan, sebagai hakim yang adil. Fayuksiru salib, maka dia patahkan salib. Wayaqtulul khinzir, dia bunuh babi. Wayadurul jizya, dia letakkan upeti, pajak. Wayaqidul mal, kemudian harta melimpah. Hatta la yaqbaluha ahad, hingga saking banyaknya harta itu tidak ada seorang pun yang mau menerimanya. Wa hatta takunu sajdatun, dan hingga satu sujud, satu kali sujud, khairan lahu minad dunya, lebih baik bagi orang yang bersujud itu daripada dunia wa marjina, dan juga apa yang berada di dalamnya. Jadi Nabi Isa alaihi salatu wassalam turun di tengah umat ini. Rasulullah mengatakan yang dirupiku, dia turun di tengah-tengah kalian. Jadi umatnya Muhammad itu akan turun padanya Nabi Isa. Orang-orang Nasrani, mereka menunggu turunnya Nabi Isa. Mereka juga iman bahwa Nabi Isa akan turun. Akan turun sebagai juru selamat. Itu yang mereka yakini. Padahal mereka yakini juga bahwa Nabi Isa itu mati di tiang salib. Sehingga ada yang mengatakan menyelamatkan juru selamat. Kenapa? Karena dia tidak selamat di tiang salib, bagaimana dia menyelamatkan orang? Kenapa dia tidak selamatkan dirinya ketika mau disalib? Kalau memang apa yang kalian yakini, apa yang kalian sangka itu benar, menyelamatkan juru selamat. Karena itu yang mereka yakini, bahwa Nabi Isa adalah juru selamat. Kenapa dia tidak selamat ketika disalib? Itu menunjukkan bahwa tidak benar. Ya, jadi ini Isa, dia turun di tengah umat ini. Di tengah umat ini, yakni umat akhir zaman. Dia turun sebagai hakaman, ay hakiman, sebagai hakim, pemutus perkara. Dia akan memutuskan perkara di antara kaum muslimin. Dan bukan turun sebagai pemimpin kaum muslimin, tidak. Jadi kaum muslimin, ya ada juga pemimpinnya. Jadi pemimpinnya kaum muslimin, ya dari kalangan kaum muslimin sendiri, yang bukan Nabi Isa. Akan tetapi dia turun diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hakim yang adil. Fayusiru salib, maka dia patahkan salib. Apa maksudnya dia mematahkan salib? Ayyah di musalib, annahu yubtilu hadhihi an-nasraniyah al-muharrafa allati ya'budu ahluha as-salih. Ini penjelasan yang tersyarah ini di Sulaiman al-Ruhaili. Jadi maksudnya dia mematahkan salib, menghancurkan salib. Nabi Isa akan turun untuk membatalkan agama Nasrani. Artinya Nabi Isa akan mengatakan bahwa atau membatalkan Nasrani yang diyakini orang-orang Nasrani sekarang. Nasrani yang sudah menyimpang. Di mana pemeluknya menyembah as-salib, salib. Jadi Nabi Isa nanti akan turun dan mengingkari mereka. Mengingkari agama Nasrani yang sudah yang menyimpang. Ada pun salib, ya apa itu salib? Ya karena ini ya banyak ini mustilah ya, kadang muncul masalah dengan salib ini. Ya salib, ya asalnya itu adalah kayu yang berbentuk persegi tiga, ya kan? Bersilang seperti ini. Dan salib ini dahulu digunakan untuk menghukum. Karena itu hukumannya raja-raja dahulu, di antaranya adalah menyalib. Orang itu disalib, diikat, disalib ya, sebagai hukuman. Dan ini bentuknya berbeda antara satu gereja dengan gereja yang lain. Artinya jenisnya. Ya tetapi bentuknya yang bersilangan yaitu tetap sama. Dan inilah yang disembah orang-orang Nasrani. Ya panjangnya ke bawah lebih panjang, ya kan? Di atas lebih pendek. Demikian juga persilangannya itu lebih pendek daripada yang berdiri. Artinya yang vertikal lebih panjang daripada yang horizontal. Yaitu salib yang digunakan orang-orang Nasrani untuk beribadah. Karena itulah tidak semua yang bentuknya seperti salib dikatakan salib. Pernah menegur orang, ya tegur jemurannya, ya kamu ini bikin salib, ganti itu jemurannya, potong itu atasnya. Padahal kalau tidak misalnya tidak kuat, ya kan? Kalau cuma dibuat seperti ini, tidak kuat baru. Ya potong itu tersyabur dengan orang-orang. Nah, ini terlalu karena melihat orang itu salib itu. Ya tidak, ya mungkin bentuknya mirip, ya, tapi itu bukan maksudnya untuk meniru orang yang Nasrani. Karena itu Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala semuanya dikaitkan di sini. Bahwasanya pernah beliau ditanya tentang ini. Karena orang setiap melihat yang bentuknya seperti salib, ia katakan salib. Dan beliau rahimahullah ta'ala mengatakan, seandainya kamu berdiri dan kamu bentangkan kedua tanganmu, maka kamu mirip seperti salib. Kenapa kamu berdiri? Bentangkan kedua tangan. Pasti mirip apa? Mirip salib. Jadi tidak semua yang tergambar mirip dengan salib, itu dikatakan salib. Jadi salib atau salib yang dilarang itu apabila memang digunakan untuk meniru dengan sengaja dan digunakan untuk beribadah. Itu sebagaimana orang Nasrani. Itu misalnya, mau terbuat dari kayu atau apapun itu, kalau tujuannya seperti itu, maka itu ya, terlarang. Pilih tiang masjid, atau ini masjid penuh dengan salib. Atau lihat potongan teher, pertemuannya ini salib. Iya. Kadang-kadang juga orang sekarang, ya dia cari-cari. Oh ini di sepatu, ada salibnya ini. Yang pakai. Atau yang ekstrim dari itu, lantur jalan. Bisa kan dia tergambar, pikiran ini menurut mirip dengan lantur jalan. Seperti tulisan Allah ini. Jadi dia lihat seperti pernah yang tersebar itu. Tulisan kartin. Dibilang itu katanya lantur jalan. Berarti kita menginjak-injak lafaz Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kan cuma gambarannya dia saja. Ya Nasrani, walaupun dia Nasrani, kalau dia taat, dia tidak akan mungkin menghinakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena juga mereka menyembah Allah. Ya, hanya saja yang mereka menyembah Allah juga menyembah Isa bin Maryam. Jadi bagaimana mereka kemudian menghinakan lafzul jalalah itu sendiri? Ya walaupun mungkin ada. Jadi kira semua yang tergambar bahwa itu salib, yaitu dikatakan juga ya salib. Jadi itu makna yuksirus salib. Jadi dia mematahkan salib, artinya yubtilu an-nasraniyah al-muharrafah wa yahkumu bil-islam. Dia membatalkan Nasrani yang sudah menyimpang dan memberi hukum dengan hukum Islam. Karena itu Nabi Isa tidak bawa syariatnya ketika dia turun. Tapi dia menghakimi dengan apa yang datang dari ya, syariat kita. Wayaqtulul khinzir, kemudian dia membunuh babi. Apa maksudnya membunuh babi? Apakah Nabi Isa itu hanya turun hanya untuk membunuh babi-babi semua? Turun cari semua babi, dibunuh babi itu tidak. Bukan itu maknanya. Ayyuharrimu iktina'ahu, wa aklahu, wa yubihu faslahu. Maknanya, artinya dia mengharamkan pemanfaatan babi, memakannya, dan juga membolehkan membunuhnya. Jadi bukan maknanya Nabi Isa turun hanya mau membunuh babi-babi itu, tidak. Tapi Nabi Isa mengharamkan makan babi, dan juga mengharamkan memanfaatkan babi, serta membolehkan membunuh babi. Sebenarnya sebagian sekte Nasrani juga ada yang mengharamkan babi, ada yang tidak makan babi, bahkan ada yang ekstrim, semua yang berdarah itu haram, bahkan kopi pun haram. Iya, ada sekte. Ketika kami di Papua dahulu, karena di sana berbagai macam aliran ada. Sampai gereja setanisme pun ada. Iya, ada aliran setanisme ya. Dalam firman Nasrani itu ada aliran setanisme. Artinya mereka meyakini setan itu hanya sebagai lambang permusuhan terhadap agama. Ada aliran ada aliran yang mereka itu haram, haramnya lebih banyak. Bahkan lebih banyak mereka haramnya dibanding kita. Sampai kopi pun haram, tidak boleh minum kopi. Dan mereka babi haram, semua yang ada darahnya banyak itu haram. Jadi yang dimakan itu yang walaupun ada darahnya tapi sedikit, tidak mengalir. Jadi yang mengalir darahnya itu tidak dimakan sama mereka. Jadi Nabi Isa turun nanti akan mengharamkan babi itu bagi mereka. Walaupun sebenarnya ya syariat kita juga sudah mengharamkannya. Hurrimat alaikumul maidah wad-dam walahmul khinzir, telah diharamkan bagi kalian bangkai, darah, ya, daging babi. Ya, dari ayat ini juga tapi ada khilaf. Ya. Jadi dikatakan walahmul khinzir, yang diharamkan itu adalah daging babi. Kalau tulangnya, karena disebut di ayat lahmu khinzir, daging babi. Bagaimana dengan tulangnya atau bulunya yang sekarang kata sebagian orang dipakai jadi kuah, ya? Katanya juga. Yang benar, memanfaatkan babi itu tidak boleh. Tidak boleh memanfaatkan babi, dagingnya dan seluruh yang berkaitan dengan babi. Wa yadhuru jizya. Kemudian Nabi Isa akan meletakkan pajak. Apa maknanya yadhuru jizya? Ya, banyak makna di sini. Beliau mengatakan annahu yubtilul jizya. Nabi Isa akan membatalkan upeti, pajak. Kenapa? Karena alasannya mereka bahwa pajak itu berhenti ketika Nabi Isa turun. Tidak ada lagi yang namanya pajak. Dan sebagian lagi mengatakan membatalkan pajak, meletakkan pajak, artinya membatalkan pajak karena sudah tidak ada lagi yang tidak memeluk Islam. Jika dia turun, banyak manusia yang masuk Islam, kecuali yang tersisa, yang kafir-kafir itu, yang nantinya akan terpisah dengan kaum muslimin, sehingga tidak ada lagi namanya pajak itu, upeti. Ya, karena dalam Islam orang kafir yang hidup di bawah jaminan keamanan pemerintah atau muslimin, maka dia harus membayar apa? Bayar pajak, bayar upeti, bayar jizyah terbesar sebagai ganti atas jaminan keamanan. Terus kalau pajak kendaraan, ya itu urusannya dengan yang pemerintah. Kita tidak usah bahas pajak itu. Ini berkaitan dengan orang-orang kafir yang menyerahkan apa? Jizya, ya pajak. Sebagian lagi mengatakan ya'ni yubtiru jizyata li'annahu la yujadu man ya'khudhuha li'anna al-mala katsirun fala yujadu man ya'khudhuha wa yafidu al-mal ya'ni yazid wa dhalika bikathrati al-khairat. Ada yang mengatakan bahwa membatalkan pajak karena tidak didapati lagi orang yang mau menerimanya, karena harta di masa itu sangat banyak. Ya, memang. Bagaimana dalam hadis ini? Sampai-sampai orang diberi harta pun tidak mau diambil. Kenapa? Karena dia juga bingung mau diapakan, dia juga punya harta yang banyak. Karena itu ada yang mengatakan bahwa bersedekahlah selagi sedekah itu masih ada yang mau menerimanya. Karena nanti akan datang suatu masa di mana sedekah itu tidak ada lagi yang mau, tidak ada lagi ada yang mau terima, karena semua orang kaya, semua orang punya harta. Jadi ini Nabi Isa turun mematahkan salib, maksudnya apa tadi? Membatalkan agama Nasrani. yang diyakini sekarang, karena mereka sudah menyimpang dengan penyimpangan yang sangat jauh, sangat nyata. Kemudian membunuh babi, yang maksudnya apa tadi? Mengharamkan pemanfaatan babi, memakannya dan membolehkan untuk dibunuh babi. Dan Nabi Isa alaihi salatu wassalam, setelah dia turun, maka dia akan berhaji dan umrah. Haji dan umrah? Iya, dia akan berhaji dan berumrah. Dia akan melewati satu jalan dari jalan menuju Makkah. Sebutkan di sini, walaysa tariqu tariqu Makkah alladhi yaslukuhu al-hajjaj al-yawm wa innama at-tariq al-qadim alladhi salakahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nanti Nabi Isa dia akan melewati jalan menuju Makkah, tapi bukan jalan yang sekarang yang dilewati para haji. Kita mensyarat ini bahwa yang dilewati adalah jalan dari jalan Makkah yang lama yang dilewati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang disebut dengan Ar-Ruha. Ar-Ruha disebutkan di sini qaryatun fi tariqi Makkah tab'adu bi naytin wa sab'ina kilan aw 75 kilometeran, yang jaraknya tab'adu 'anil Madinah, jaraknya dari Madinah itu sekitar 75 kilometer. Ya, kira bisa akan berhaji dan melewati jalan yang dilewati oleh Rasulullah ya sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Nabi Isa turun, kaum muslimin saat itu sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi Dajjal. Mereka sudah merapatkan barisannya dan ingin menegakkan sholat. Maka datanglah Nabi Isa. Kemudian Nabi Isa alaihissalam dipersilahkan untuk mengimani. Dikatakan padanya, taqaddam ya ruhullah atau ya ruhullah fa salli lana wa salli bina, ya kemarilah wahai ruhnya Allah subhanahu wa ta'ala, karena Nabi Isa adalah ruh dari ruh ciptaan Allah. Salatlah bersama kami dan imami kami. Tapi beliau enggan. Yang menjadi imam adalah dari kalangan kaum muslimin. Dan dari hadis An-Nawas bin Sam'an, yang juga riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW mengatakan, "Ibba'ath Allahu al-Masih ibn Maryam alaihi salam fa yanzil 'inda al-manarati al-bayda syarqi Dimashq." Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Al-Masih ibn Maryam, maka dia akan turun di sebuah menara putih yang berada di timur Damaskus. Jadi dia akan turun di mana? Di Damaskus. Bukan turun di Danau Bawah. Ya. Itulah saya dapat tugas. Temanya fenomena ideologi kelompok masyarakat Kudus. Jika setiap bahas itu, silakan kita teliti tentang Jamaah Nazir. Dan dari sumber juga, yang memang ternyata mereka meyakini bahwa Al-Mahdi itu akan turun dan muncul di dalam bawah Ya. Dari lahir. Dari mana mereka mengambil hal itu? Jadi sebutkan Nabi Isa akan turun di Menara Putih di Damaskus. Turun Al-Mahdi kapan? Kapan datangnya Imam Mahdi? Imam Mahdi turun berdekatan waktunya dengan turunnya Nabi Isa. Jadi dengan munculnya Imam Mahdi, tidak lama lagi disusul dengan turunnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Jadi Imam Mahdi itu seperti pendahuluan sebelum nanti turunnya Isa alaihi salatu wassalam. Ya, Nabi Isa akan turun dalam keadaan dia meletakkan kedua telapak tangannya ala aznihati malakain, di atas dua, di atas sayap dua malaikat. Malaikat bersayap. Iya, malaikat bersayap. Seperti apa sayapnya? Allahu a'lam. Kita tidak bisa melihat malaikat. Kemudian kepalanya meneteskan air, ya, yang sudah disebutkan dalam pekan lalu. Air itu seperti apa? Mutiara, tapi jernih dan indah. Wala yahillu likafirin yajidu riha nafsihi illa man. Dan tidaklah dia melewati berada di tempat orang kafir, lalu orang kafir itu mendapati riha nafsihi, hembusan nafasnya, illa man, malaikat pasti dia mati. Jika ada orang kafir simpanan kita dan dia mendapati aroma atau hembusan nafas dari Nabi Isa itu, maka orang kafir ini mati. Ya, tidak bisa dibayangkan seperti film-film itu, ya. Tapi demikianlah keadaan. Wanafasuhu yastahi haitsu yastahi. Dan nafasnya itu akan terhenti sampai di ujung dari perhentian nafasnya Nabi Isa. Jadi nafasnya saja bisa mati orang kafir kalau dia dapati nafasnya Nabi Isa alaihi salam. Fayatlubuhu hatta yudrikuhu di Babiluddin. Maka dia mencari Dajjal hingga dia dapati Dajjal itu di pintu Lut. Dan pintu Lut itu disebutkan di sini, ini innaha qaribatu min al-Quds. Dia dekat dari Al-Quds, Palestina. Thumma ya'ti Isa alaihi salam qauman qad 'azamahum Allah min. Kemudian Nabi Isa mendatangi suatu kaum yang telah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari Dajjal. Dijaga dari fitnahnya Dajjal. Fa yamsahu 'an wujuhihim. Lalu Nabi Isa mengusap wajah mereka. Wa yuhadzithuhum bi darajatihim fil jannah. Lalu diceritakan kepada mereka tentang derajat kedudukan mereka di surga. Fa bainama huwa kadzalik iz awha Allahu 'azza wa jalla ila 'Isa. Dalam keadaan yang demikian, Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Isa, "Inni qad akhrajtu 'ibadan li la yadani bi ahadin bi qatilihim." Sungguh saya telah mengeluarkan hamba-hamba milikku, yang tidak ada tangan-tangan pun yang bisa, tangan seorang pun yang bisa membunuhnya. Jadi tadi Nabi Isa yang nafasnya saja membuat orang kafir mati, tidak bisa menghadapi yang keluar. Siapa ini? Ya'juj dan Ma'juj. Dan sebagaimana akan datang ya penjelasan tentang Ya'juj dan Ma'juj. Faharriz libali ila tul amankan, lindungi hamba-hambaku ke tul, ke bukit tul. Wayad'ullahu Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli jadabin yansilun. Kemudian Allah mengutus Ya'juj dan Ma'juj di mana mereka mengalir dari segala penjuru. Itu Ya'juj dan Ma'juj. Insyaallah akan datang penjelasan tentang Ya'juj dan Ma'juj. Dan Nabi Isa alaihissalam itu akan tinggal di bumi dan meninggal. Ya, itu meninggal juga. Sekarang belum meninggal betulan. Dan nanti setelah turun, ia tinggal di bumi dan nanti meninggal. Setelah datang dalam semua hadis yang sahih, anna Isa yamkutu fil ardi ba'da nuzulihi 40 sana. Bahwa Nabi Isa itu akan tinggal di bumi setelah turunnya selama 40 tahun. Berapa tahun tinggal? 40 tahun. Ini riwayat Abu Dawud, Al-Hakim, dan juga Ibnu Hibban. Dan hadisnya benar. Tapi ada juga riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ini riwayat yang Imam Muslim. Annahu yakunu sab'atin. Bahwasanya Nabi Isa akan tinggal 7 tahun. Tadi 40 tahun. Terus sekarang 7 tahun. Sama-sama sahih hadisnya. Ini pertentangan. Bagi demikian, ya tidak. Kata para ulama, la iskal. Tidak ada pertentangan. Ya, adapun hadis yang pertama yang menyebutkan 40 tahun itu adalah keseluruhan umurnya. Jadi Nabi Isa akan meninggal dalam usia 40 tahun. Kenapa demikian? Karena Isa alaihissalam diangkat ke langit waktu itu umurnya 33 tahun. 33 tahun. Tadi kan sudah lama hidup di langit. Biasanya orang tanya-tanya, tadi kan sudah lama hidup di langit. Kenapa dikatakan usianya 40 tahun? Ya usia yang di langit tidak dihitung. Karena disebutkan di sini adalah tinggalnya di bumi selama 40 tahun, bukan tinggalnya di mana? Di langit. Karena Rasulullah bertemu dengan Isa di langit ya, ketika hadis, ketika peristiwa Mi'raj. Dikatakan para ulama tidak ada pertentangan. Waktu diangkat ke langit usianya 33. Ketika nanti dia turun di akhir zaman, dia akan tinggal selama 7 tahun. Berarti keseluruhannya 40 tahun. Dan ini penggabungan yang paling bagus. Dan Nabi Isa akan meninggal dan disolatkan oleh kaum muslimin. Dan inilah keutamaan kaum muslimin. Keutamaan orang Islam yang mendapati umat ini sudah pernah mensolatkan manusia terbaik. Siapa itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di akhir zaman umat ini akan mensolati seorang nabi lagi, yaitu Isa alaihi salam. Inilah termasuk dari kemuliaan dari ya umat ini. Di mana meninggalnya? Tidak ada hadisnya sahih yang menerangkan. Sebab meninggalnya juga tidak ada hadisnya sahih yang menerangkan. Di mana juga dikuburkan? Tidak ada juga hadis yang sahih yang menerangkan. Yang ada cuma hadis ini disebutkan bahwa Nabi Isa akan tinggal dan meninggal kemudian disolatkan oleh kaum muslimin. Artinya tempatnya yang persis di mana tidak ada keterangannya. Walaupun ada cuma tidak sahih. Karena dia meyakini bahwa Nabi Isa akan meninggal di Madinah. Dimakamkan di sana bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dua sahabatnya. Sekarang kan berapa kuburan di sana? Tiga. Kuburan Rasulullah, kemudian Abu Bakar dan Umar. Nanti kuburan akan menjadi empat ditambah dengan Nabi Isa. Ada juga yang mengatakan dikuburkan di Raudhah, di salah satu bilik dari bilik Masjid Nabawi. Tapi tidak ada yang sahih dari hadis-hadis Rasulullah yang menerangkan hal ini. Dan syarat itu mengatakan Fala ma'atir alaihi abadan ba'da tulil bahsi wa kasratil kashfi wa su'al. Saya sudah cari, tidak dapat. Sudah lama, bahkan saya banyak bertanya kepada yang lebih ahli, tidak ada keterangan tentang hal tersebut. Adapun keterangan bahwa dikuburkan bersama Rasulullah SAW, ada keterangan dari buku-buku terdahulu. Ketika saya beli di sini, lakinnahu la yasbun bi asari yu'tamanu alaihi. Tidak ada asar yang bisa dijadikan sebagai pijakan. Ini juga menyebutkan di sini bahwa Al-Hafidh Ibn Asakir dalam terjemahnya Isa bin Maryam dari sebagian salaf bahwasanya Isa alaihi salam akan dikuburkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang disebutkan Al-Hafidh Ibn Asakir. Tapi juga sebagaimana dikatakan tadi, ya tidak ada keterangan yang sahih ya tentang di mana dimakamkan Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Nabi Isa alaihi salam belum disebutkan, tinggal tidak tahu di mana nanti akan dikuburkan. Tidak ada keterangan yang sahih. Ya kita yakini apa? Ya kita yakini bahwa Isa akan turun, dia akan meninggal dan disolatkan oleh kaum muslimin dan dikuburkan sebagaimana yang manusia yang lain. Karena tidak ada manusia yang suka begitu. Saya kira ini akan berkenaan dengan yang lain ini. Saya akan tetap membahaskan tentang Kuroju yang Juruji Bapak Juruji. Maka saya akan jawab kemarin yang Juruji dan Pak Juruji dan penenggelaman dan tiga penenggelaman. Saya akan jawab Afwan, ada Kuro Serika yang kalau mengajari muridnya menulis tanda tambah harus dipakaikan bengkokan sedikit bagian bawahnya supaya katanya tidak mirip sekali. Bagaimana dengan ini? Sudah kita katakan tadi. Kata tambah itu tidak mirip apa? Tidak mirip sekali. Salib itu vertikal dan horizontalnya apa? Beda kan? Jadi tidak perlu. Justru itu akan yang merusak kaidah matematika. Ya, jadi yang membuat lambang bilangan itu pun jangan kita sangka bahwa oh ini mungkin yang membuat lambang bilangan itu orang Nasrani. Jadi dia buat tambah. Ya, tidak. Tidak masalah. Jadi tidak perlu dia repotkan ya. Tidak perlu. Kita yang dapat yang baik bahwa itu adalah ya tadi. Apakah kita berdosa kalau tidak membayar pajak kendaraan? Apakah kita berdosa kalau tidak membayar pajak kendaraan? Berdosa atau tidak? Apa hukumnya pajak? Boleh tidak? Boleh tidak pajak itu? Pernahkah dalam Islam ada pajak? Pernah. Tapi pada saat dibutuhkan. Jika baitul mal kosong dan kaum muslimin membutuhkan biaya untuk pengurusan mengurusi negara termasuk untuk perang. Jadi boleh pemerintah apa? Menarik upeti untuk kepentingan yang darurat. Tapi setelah itu tidak perlu lagi cari pajak. Karena Rasulullah mengatakan apa? La yadkhulul jannata sawimu maqti. Tidak akan masuk surga orang yang menarik pajak. Jadi bagaimana ini? Ya, kita lari saja dari pajak ini. Ya, kita tidak bisa lari. Seandainya pun bisa lari, ya suatu saat kita akan bermasalah. Jadi untuk menghindari mudarat yang lebih besar nantinya, ya maka sebaiknya kita bayarkan. Kenapa? Karena kalau kita tidak bayar, kita akan jatuh dalam kesulitan yang lebih parah ketimbang kita bayar. Kalau kita tidak bayar, tidak bisa diperpanjang lapornya. Platnya kan? Tidak bisa. Karena kalau mau terpanjang, mesti dia bisa apa? Mesti dia bisa apa? Semua surat-surat yang kalau dilihat, ini bisa bermasalah lebih masalah lagi. Jadi jangan kita menjatuhkan diri kita dalam hal yang lebih menyulitkan. Kira-kira lebih sulit bayar pajak atau tidak bayar pajak? Ya lebih sulit tentunya kalau kita tidak bayar. Karena suatu saat silahkan diserpikan dalam hal ini. Yang mana penyebutan yang benar? Sorga atau surga? Ya, ada perubahan bahasa Indonesia di sini? Ya, surga ini bahasa apa ya? Tadi pernah mengatakan ini bahasa. Bahasa apa? Sanskerta. Kalau kita mau pakai bahasa Arab, ya jannah. Kalau kita pakai bahasa kita, ya ini. Silakan lihat di KBBI. Kamu susah. Ya bahasa Indonesia. Apa itu? Surga atau surga? Nah, saya kira itu yang bisa kita jawabkan. Jadi tidak apa-apa tadi ya. Tahu tadi dikasih bengko itu tanda tambah nanti jadi huruf T, ya kan? Tidak usah ekstrim, itu bukan salib, justru itu merusak kaidah matematika. Kalau begitu kalkulatornya juga di subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.